coba melupakan rasa cinta di tapian meninjau surang diri Bali nanan air mata membasahi pipi ramuan hati detakan. Kasih tak jalin melikekan janji. Kini tinggallah cerita berpisah jadinya. Dan naik ini lah disunti yang urat. Sunti